juga sayang. Orang doyan. Kamboja. Kira titi sayang ora bakal abas. Ibu titi tetapi akhirnya kebias wis setahun tuntas pacar. Bos Charlie, Bos Charlie, aduh, lawas pisan Bos Charlie, ninggalan si badan. Mama kembar, Mama Charlie, Mama kembar, Bapak Charlie. Hey, majikan Lana, ibu cantik, terima kasih, ibu cantik. Bunan bay, ambil. Yeah. Ayo sepanggung lawan zaman Semarang Kang Lura Jumpi Nyuat Kang Lura Doca Sayang, oh, tua yang punya mandiri, yang punya mandiri. Yuyonan kaya sing bingin yang punya mandiri, yang punya mandiri. Sayang wo tuwo pli setuju. Thank you. Tersangka kurang daun ongos. Mamaku Haji Jan, Kang Juragan PM, Kang Kliwon Ato. Khawatir wong ayu arep sedina arep pegel mati. Lagu ning uman ning on a.